sakit aduh seluruh badan. Melihat Kunai dipucuk, balam di tangan, Abang lepaskan. Alamak jah. Sendiri lagi, hidupku sendiri lagi. Patah hati, tumbang harapan. Kekasih sendiri lagi, hidupku sendiri lagi.